السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik untuk istiqamah di dalam beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja' pertemuan ke-99, masih di dalam pembahasan terkait dengan Kitabul Hudud, pembahasan tentang pidana di dalam Islam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun, wa man irtadda anil islami ustutiba thalathan, dan barang siapa yang murtad dari agama Islam, maka dia diminta bertobat sebanyak 3 kali. Sebagian ulama berpendapat sebanyak 3 hari. Nanti akan kita bacakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Jadi barang siapa yang murtad, murtad ini dianggap keluar dari Islam, baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan atau dengan keyakinan dan lain sebagainya. Tentunya para ulama di dalam kitab-kitab fikih ya membahas secara luas babur riddah, bab yang menyebabkan seseorang murtad, atau biasa disebut dengan istilah asbabur riddah, sebab-sebab murtad, atau nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan, atau kadang juga disebut nawaqidul islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya. Maka ketika seseorang dinyatakan murtad, misalnya dia melakukan atau mengucapkan kalimat yang dihukumi murtad sebagai contoh misalnya istihza, dia memperolok-olok agama, istihza ubiddin, memperolok-olok agama, memperolok-olok Allah atau Rasulnya atau ayat-ayatnya, atau memperolok-olok perkara yang ma'lum bidharuri minad-din, memperolok-olok sesuatu yang dimaklumi bahwa dia bagian dari agama. Artinya tidak samar bagi orang awam dan orang yang berilmu bahwa itu bagian dari agama. Seperti misalnya memperolok-olok sholat, ya, atau memperolok-olok misalnya satu ibadah yang zahir, yang nampak diketahui oleh semua orang bahwa itu syariat dari Allah. Begitupun misalnya mengingkari perkara yang dimaklumi bahwa dia wajib, atau mengingkari perkara yang dimaklumi bahwa dia adalah haram, atau tidak mau mengkafirkan orang kafir, ya, tidak mau mengatakan kafir orang musyrik, atau meyakini bahwa ajaran mereka benar, semua ajaran itu benar. Dan tentunya luas pembahasannya. Ya. Ada nawaqidul iman al-qauliyah, ada nawaqidul iman al-fi'liyah. Ada pembatal keimanan berupa ucapan-ucapan. Ada pembatal keimanan berupa perbuatan-perbuatan. Dan itu pembahasan yang sangat panjang ya. Para ulama menulis apa namanya berjilid-jilid pembahasan tentang nawaqidul iman atau pembatal keimanan. Atau kitabu riddah, bab terkait dengan riddah atau murtad. Di sini beliau Al-Qadi Abi Syuja menjelaskan dengan sangat singkat dengan berkata, wa man irtadda, dan barang siapa yang murtad anil Islam, dari agama Islam, ya, disebabkan oleh perkara-perkara yang memang menyebabkan pelakunya murtad, baik ucapan ataupun perbuatan, ustutiba thalathan, maka dia diminta untuk bertobat sebanyak 3 kali. Bertobat kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu sudah mengucapkan, atau kamu sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan kamu murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. 1. Kita ulang lagi. Bertobat kamu dari kemurtadanmu. Ucapan itu menyebabkan keislamanmu gugur, batal, tidak diterima. Bukankah engkau mendengar Allah berfirman seperti ini, Rasul bersabda seperti ini, misalnya, ya, kita jelaskan. Tidak mau juga, itu yang kedua. Ya. Kita suruh lagi dia untuk 3 kalinya. Ustutiba. Kita perintahkan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan riddah. Ya, dari perbuatan yang menyebabkan dia murtad. Atau dia mengumumkan sendiri. Saya murtad misalnya. Atau saya keluar dari Islam. Ada yang berkata seperti itu. Maka ustutiba salasan. Kita minta dia untuk bertobat. Ya, sebanyak 3 kali kita minta dia bertobat. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia bertobat ya selesai permasalahan. Ya. Kalau dia bertobat, ya dia bertobat memohon ampun, mengakui kesalahannya. Ya, dan dia menunjukkan bahwa dia menyesal telah mengucapkan kalimat itu. Ya, di hadapan hakim, dan dia bertobat dengan tobatan yang benar. Ya, selesai masalahnya. Wa illa kutil. Dan kalau dia tidak mau bertobat, kutil, maka hukumannya dalam syariat adalah hukuman qatl, hukuman mati. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an berkata, telah berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, dia murtad dari agama Islam, maka hukumannya adalah hukuman mati, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda ats-tsalats au bi ihda ats-tsalats. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali disebabkan 3 hal. Jadi ada 3 hal yang menjadi sebab hurmah, kehormatan, ya, larangan mengganggu seorang muslim itu menjadi hilang. Apa itu 3 hal tersebut? Yang pertama adalah an-nafsu bin nafs. Ketika nyawa dibalas nyawa, kisos. Ini sudah kita bahas ya, dengan pembagiannya yang 3. Ada amdun mahad, murni sengaja. Ada murni keliru. Ada seperti sengaja. Itu sudah kita bahas rinciannya. Tetapi kalau memang terbukti unsur kesengajaannya jelas, ada unsur kesengajaan dan permusuhan, maka tentunya hukumannya adalah qisas. Ya, walaupun dia seorang muslim diqisas, ya, hukumannya adalah hukuman yang sifatnya mumatsalah, yaitu setingkat sebanding. Menghilangkan nyawa, maka dalam aturan syariat dihilangkan pula apa? Nyawanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ats-tsaibuz zani. Seorang yang sudah menikah lalu berzinah. Ini pun sudah kita bahas ya. Ada zinah muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau zinah muhsan, pelakunya sudah pernah menikah lalu berzinah, dirajam ya sampai mati. Adapun kalau dia seorang yang belum menikah lalu dia berzinah, ya maka dia didera 100 kali. Wa taghribu am, kemudian diusir, dikeluarkan dari kampungnya selama satu tahun. Itu sudah kita bahas ya. Berarti ats-tsaibuz zani, yaitu seorang yang muhsan yang sudah menikah berzinah, ini menjadikan darahnya ditumpahkan. Seharusnya tidak boleh. Ya, seharusnya tidak boleh. Tapi karena dia melakukan pelanggaran, yaitu dia seorang yang sudah menikah lalu dia berzinah, ya maka menjadikan kehormatannya hilang. Yang tadinya dilarang untuk ditumpahkan darahnya menjadi diperbolehkan untuk ditumpahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-mufariqu li dinihi at-tariku lil jamaah. Ya, yaitu orang-orang yang murtad dari agamanya. Ya, at-tariku li dinihi. Orang-orang yang murtad dari agamanya. At-tariku lil jamaah, dan mereka yang keluar dari jamaah. Ya, keluar dari jamaah, memberontak atau tidak mau taat kepada pemimpin yang disepakati oleh kaum muslimin ya untuk menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam dikatakan di sini wal istitabatu wajibatun. Kata Profesor Dr. Mustofa Dib, al-istitabah wajib. Memerintahkan orang yang murtad untuk bertobat itu wajib. Maksudnya adalah yutlab minhu an yatuba wa ya'udu ay yatuba wa ya'uda ilal Islam qabla an yuqtal. Yang dimaksud dengan istitabah adalah memerintahkan dia bertobat dan kembali kepada Islam sebelum dia dijatuhi hukuman mati. Berdasarkan riwayat Jabir radhiyallahu taala an, anna imra'atan, ada seorang wanita, yuqalu laha Ummu Marwan, irtaddat, yang biasa dipanggil dengan Ummu Marwan, irtaddat, dia murtad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kembali mengingatkannya tentang Islam, untuk memberikannya nasihat Islam. Fa in taba wa illa kutilat. Kalau dia mau bertobat, ya sudah. Wa illa, kalau tidak mau bertobat, kutilat. Wanita itu dibunuh. Ya. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan juga Al-Baihaqi. Ya, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Sebagian ulama, sebagaimana tadi kita singgung ya, para pemirsa Niaga TV, berpendapat bahwasanya tidak cukup sekedar kita memerintahkan orang murtad tersebut bertobat sebanyak 3 kali perintah, tidak cukup. Tapi hendaknya diberikan kesempatan selama 3 hari. Ya, ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang dibawakan oleh Al-Qadi Abi Syuja', ya, adalah pendapat yang mengatakan ustutiba salasan. Kita suruh dia bertobat 3 kali. Artinya bukan 3 kali bertobat, perintahnya 3 kali. Bertobat kamu. Enggak benar itu perbuatan kamu. Bukankah Allah telah berfirman? Bukankah Rasul telah bersabda? Bertobat. Bertobat kamu. Jadi 3 kali kita suruh dia bertobat. Kalau setelah 3 kali tidak mau, dijatuhkan hukuman. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang dibawakan oleh Al-Qadi Abi Syuja' di dalam kitab Matan Abi Syuja' dan merupakan pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang terpilih di mazhab Imam Syafi'i. Artinya tidak perlu menunggu sampai 3 hari. Walaupun benar, sebagian ulama mengatakan yumhal, ya, diberikan waktu kesempatan sebanyak 3 hari. Yukarriru alaihi talabu fiha. Selama 3 hari itu kita minta dia terus untuk bertobat. Berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu ta'ala an, ya, ketika beliau mengomentari orang yang murtad lalu dibunuh dan belum sempat diberikan kesempatan, beliau berkata, afala habastumuhu thalathan. Kenapa tidak dikurung dulu saja 3 hari, kata Umar ibn al-Khattab. Lalu setiap harinya kalian berikan dia makanan. Lalu kalian minta dia bertobat. Barangkali dia mau bertobat dan mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu beliau berkata, Allahumma inni lam ahdur, walam amur, walam arda, idha balagani. Ya Allah, aku tidak hadir. Ya, aku tidak memerintahkan. Dan aku tidak ridho. Ini ucapan siapa? Umar, ya, terkait dengan apa yang sudah terjadi saat itu. Perkataan Umar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, warrajih, pendapat yang kuat fil madhab annahu la yumhal. Ya, ini mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat tidak perlu diberikan waktu sampai 3 hari. Lizahiril adillati sabiqah. Dari mana kesimpulan itu diambil oleh para ulama Syafi'iyah? Dari dalil yang tadi. Dalil-dalil dari hadis Nabi tidak ada ketentuan harus ditunggu 3 hari. Nabi hanya berkata, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, maka hukuman mati. Dan Nabi tidak menyebutkan hari ketika beliau berkata, tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 hal. An-nafsu bin nafsi wa-thaybu zani, ya. At-tariku li dinihi wal-mufariku lil jamaah. Tidak disebutkan berapa hari. Maka kembalikan ke hukum asal. Tidak perlu diberikan kesempatan sampai 3 hari. Kata beliau, ya. Waqad rawal Bukhari wa Muslim. Apalagi telah ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yaitu terkait dengan kisah pengangkatan Abi Musa al-Ash'ari sebagai gubernur di Yaman. Kemudian diikuti oleh Muaz ibnu Jabal radhiyallahu ta'an. Tatkala beliau datang ke negeri Yaman, lalu dibentangkan kain atau apa namanya karpet, dikatakan turunlah. Lalu beliau melihat seorang laki-laki yang terikat. Lalu ditanya, ada apa dengan laki-laki ini? Maka dikatakan, laki-laki ini adalah Yahudi. Fa aslama. Lalu dia masuk Islam. Summa tahawwada. Kemudian balik lagi ke agama Yahudi. Yahudi, Islam, balik lagi ke Yahudi. Maka dikatakan, ijlis, duduklah. La ajlis hatta yuktal. Aku tidak akan duduk sampai laki-laki ini dijatuhkan atasnya hukuman mati. Qada'ullah wa rasulihi. Ya, itulah ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, artinya tidak ada ketentuan di situ harus 3 hari. Ya, hadisnya sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karenanya, pendapat yang dianggap kuat di mazhab Imam Syafi'i tidak ada keharusan menunggu sampai 3 hari. Lalu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Walam yughassal. Kalau seorang murtad, lalu dijatuhi hukuman mati, lam yughassal. Kalau dia sudah mati, tidak perlu lagi dimandikan. Ya, secara hukum syariat, tidak perlu dimandikan. Karena dia sudah dianggap apa murtad, keluar dari agama Islam. Walam yusalla alaihi. Dan tidak disolatkan. Tidak dimandikan, ya otomatis tidak disolatkan. Walam yudufan fi maqabiril muslimin. Dan tidak dikuburkan di komplek pemakaman orang-orang Islam. Ya, walam yudfan fi maqabiril muslimin. Maka orang yang murtad lalu dikenakan hukuman tersebut tidak boleh dimakamkan di lahan yang dikhususkan untuk kaum muslimin, ya. Li'annahu kharaja minhum wa lam tabqa lahu hurmatun. Ya. Karena dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin dan dia tidak punya hurmah, tidak punya kekebalan, tidak punya kehormatan. Artinya dia sudah melakukan pelanggaran yang paling buruk, yang paling besar, yaitu al-irtidad, yaitu murtad. Itu ma'asyiral muslimin, poin terkait dengan permasalahan ar-riddah. Walaupun ini pembahasan umum, ya. Kalau pembahasan luas tentunya tebal-tebal, ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Tapi ini pembuka untuk kita semangat dalam menuntut ilmu. Ternyata banyak hal yang harus kita pelajari di dalam agama Islam yang kita yakini sebagai jalan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita memasuki bagian yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian, dari pembahasan hudud. Setelah ini kita akan memasuk pembahasan yang baru terkait dengan kitabul jihad. Ya, kitabul jihad. Pembahasan terakhir hari ini adalah muallif Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, faslun, pasal. Wa tarikus salati ala dharbain. Tarikus salati ala dharbain. Orang yang meninggalkan salat itu ada dua macam. Banyak ya umat Islam tapi meninggalkan salat, tidak salat. Maka mereka, kata beliau, kata Al-Qadi Abi Syuja, dua macam. Ahaduhuma, macam yang pertama, an yatrukaha ghaira mu'takidin liwujubiha fahukmuhu hukmul murtad. Kondisi yang pertama dari orang yang meninggalkan salat adalah dia meninggalkannya dalam keadaan tidak meyakini bahwa salat itu wajib. Jadi ada orang, ya, selama ini dianggap muslim, lalu kita tanya, kenapa tidak sholat? Sholat? Nggak wajib. Sholat nggak wajib, akhi. Dia bilang begitu, sholat tidak wajib. Fahukmuhu hukmul murtad. Yang begitu, yang mengaku Islam, kalau ada yang mengaku Islam seperti itu, dihukumi dengan hukum orang yang murtad. Itu di mazhab Imam Syafi'i begitu. Kalau ada yang mengatakan sesuatu yang sudah maklum bahwa dia wajib, lalu dikatakan tidak wajib. Quran mengatakan wajib, sunnah mengatakan wajib, ijma' mengatakan wajib. Tapi dia bilang tidak wajib. Fahukmuhu hukmul murtad. Maka hukumnya adalah hukum orang yang murtad. Sudah kita bahas hukum orang yang murtad. Profesor Dr. Mustafa Dib di sini mengatakan, ai, maksudnya hukum yang murtad, yustatab, harus diminta dulu dia bertobat. Wa taubatuhu an yusalliya mu'linan i'tiqadahu biwujubis salah. Dan bentuk dia bertobat adalah dia sholat. Sebagai bentuk mu'linan, sebagai bentuk pengumuman bahwa dia meyakini sholat itu wajib. Fa'in lam yatuf kutila wa kana kafiran. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, dia dihukum mati. Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dan para ulama Syafi'iyah memahami ancaman ini bagi orang yang mengingkari kewajibannya. Apa dalilnya? Nanti akan dibahas insyaAllah. Begitupun berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa baginda Rasulullah bersabda, bainal kufri wal imani tarkus salah. Pembatas antara kekafiran dan keimanan adalah sholat. Artinya siapa yang meninggalkannya, maka dia sudah bergeser ke bagian yang lain. Yaitu bagi orang yang mengingkari kewajibannya. Wahuwa mahmulun ala tarki juhudan wa inkaran li fardiyatiha. Dan kita memahami dua hadis ini, kata Imam Syafi'i, bagi orang yang mengingkari kewajiban sholat. Dan itu bukan hanya pendapat Imam Syafi'i, tapi itu pun pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kecuali Imam Ahmad. kecuali Imam Ahmad. Dalam kitab-kitab fikih perbandingan mazhab, itu kecuali Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad, beliau tidak mempersyaratkan harus mengingkari. Tapi mujarradu tark, sekedar meninggalkan, pendapat Imam Ahmad bisa sampai apa? Mengatakan bahwa murtad, orang yang tidak mau sholat. Lalu ada poin terakhir sedikit. Wathani. Adapun kondisi yang kedua. An yatrukaha kaslan. Orang meninggalkan sholat disebabkan malas. Mu'takidan liwujubiha. Di waktu yang sama, dia masih yakin sholat itu wajib. Tapi dia malas. Ya. Dia yakin sholat itu wajib, tapi dia malas mengerjakannya. Fayustatab. Orang yang begini, yang tidak sholat dan yakin sholat itu wajib, yustatab, diminta bertobat. Fa'in taba, apabila dia bertobat dan mau kembali sholat, ya, itu bagus, selesai permasalahan. Wa illa kutila haddan. Kalau tidak mau seperti itu, tidak mau bertobat, dia yakin sholat wajib. Tidak sholat, disuruh sholat. Kalau dia mau sholat, selesai, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mau sholat, apa kata beliau? Kutila haddan. Dikenai hukuman mati. Tentunya bukan kita hakim. Walaupun hukuman mati ini bukan dikarenakan dia murtad. Tapi sebagai hukuman pidana karena meninggalkan sholat. Begitu dalam aturan Islam. Dan ini bukan hanya pendapat Imam Syafi'i. Ini pun pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i tiga. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat tidak dikenai hukuman mati, wa innama yuhbas. Tetapi dimasukkan ke penjara sampai dia mau salat. Itu pendapat siapa? Imam Abu Hanifah, ya. Dikatakan di sini adapun dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa baginda Rasulullah berkata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka melaksanakan salat. Ya, mereka melaksanakan salat. Jadi tidak cukup syahadat, harus melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa in fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau sholat dilaksanakan, zakat ditunaikan, maka terjaga darahnya. Berarti kalau sholat tidak dilaksanakan, tidak terjaga darahnya. Jelas ya, ini dalilnya. Lalu dikatakan, sedikit lagi dikatakan di sini, dan ini ya terkait dengan orang yang meninggalkan dalam kondisi masih yakin wajibnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau orang meninggalkan sholat, dan dia yakin sholat itu masih wajib, mana dalilnya bahwa dia tidak diponis sebagai orang yang keluar dari Islam? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan meninggalkan sholat selama masih yakin sholat itu wajib, tidak diponis murtad. Yang murtad itu yang mengingkari kewajiban sholat. Mana dalil-dalil mereka para ulama yang mulia? Terakhir di sini, beliau berkata dalilnya adalah apa? Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari hadis Ubadah Ibnu Samit berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ada lima sholat, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, ada lima sholat yang Allah wajibkan atas manusia. Barang siapa yang mengerjakannya, tidak menyia-nyiakannya, tidak menganggap remeh, ya, maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang tidak mengerjakan sholat lima waktu, ya, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak ada perjanjian di sisi Allah bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Insya'a, jika Allah berkehendak atas orang ini yang meyakini sholat itu wajib, tapi dia malas-malasan melakukannya, jika Allah berkehendak, Allah mengazabnya. Dan jika Allah berkehendak, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kata beliau, garis bawahi kalimat, jika Allah berkehendak, diazab. Jika Allah berkehendak, dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan, selama dia tidak mengingkari wajibnya sholat, maka masih ada kemungkinan dia diampuni. Ya. Oleh karenanya, Allah alam bisawab, pendapat yang paling kuat meninggalkan sholat ada dua. Meninggalkan dalam arti bermalas-malasan,

Silahkan. Mau nanya Pak. Baik. Pengganti sholat rawatib yang hari Jumat Pak, misalnya juhur kan ada 4 rakaat, sebelum juhur kan ada 4 rakaat, habis itu setelah juhur ada 2 rakaat, itu menggantinya cuman apa kalau hari Jumat Pak? Artinya Bapak tidak melakukan qobliyah di hari Jumat, cara menggantinya bagaimana? Iya, sholat rawatibnya itu Pak, yang 4 rakaat itu Pak. Baik, itu saja. Iya Pak. Makasih Pak ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya, kalau kita kembalikan kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan umatnya, ya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya apabila di hari Jumat ya, hendaknya mereka memperbanyak sholat sunnah sebelum imam naik ke atas mimbar, ya. Jadi kalau di hari Jumat itu ada kekhususan. Karena kita diperintahkan untuk melakukan yang namanya at-tabkir. At-tabkir itu artinya bersegera datang ke masjid, ya, semakin cepat semakin bagus. Ketika kita datang lebih cepat, misalnya Bapak ya datang ke masjid pukul 11. Maka dari pukul 11 itu disunnahkan Bapak melaksanakan sholat sunnah. 2 rakaat salam, ya silahkan Bapak terus melaksanakan sholat sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan. Ketika nanti imam sudah naik ke atas mimbar, maka Bapak duduk menyimak khutbah. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa di hari Jumat adalah kita memperbanyak sholat sunnah sebelum imam naik ke atas mimbar. Apabila imam sudah naik ke atas mimbar, tentunya yang harus kita lakukan adalah al-insab, yaitu menyimak, mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh imam. Dan tidak ada kesibukan yang lain, kecuali bagi orang yang baru masuk. Ya, ada sahabat Abu Qatadah masuk ke dalam masjid. Nabi sedang khutbah Jumat. Dan beliau, sahabat ini langsung duduk. Ya, langsung duduk. Lalu Nabi berkata, tadi aku lihat kamu langsung duduk. Kamu sudah sholat belum 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Maka beliau berkata, sholat dulu 2 rakaat, ya ringankan sholatnya, ya baru setelah itu kamu menyimak khutbah. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara zikir sebelum tidur? Ya zikir biasa. Ya, kita apa kalau sudah hafal ya langsung dibaca, misalnya membaca ayat kursi, lalu al-ikhlas, al-falak, an-nas, lalu membaca al-muluk misalnya, atau membaca 10 ayat al-baqarah dan zikir-zikir yang lain yang pernah diajarkan oleh Nabi, dalam kondisi kita menghadapkan badan kita ke arah kiblat, lalu meniupkannya ke tangan kita begini ya. Lalu setelah itu kita usap di bagian seluruh bagian tubuh ya, dan semua bagian yang terjangkau oleh tangan kita ya, itu baca seperti biasa, seperti berzikir biasa. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Itulah. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, kebingungan saya sehari-hari ini ya. Kalau baca Fatihah itu apakah bisa dibaca lain-lain menurut kampung sendiri atau harus huruf Al-Qur'an? Baca apa, Bapak? Baca Al-Qur'an. Karena iya, sekarang ini saya itu bingung kalau baca salam assalamualaikum. Kalau dulu kan sinnya assalamualaikum. Nah, itu yang benar yang mana gitu. Yang apa? Nah, baca perbandingannya apa sama apa? Assalamualaikum dengan? Sin dengan sa. Sa dengan sya. Sa dengan sin itu. Asa dengan asa. Asa. Assalamualaikum. Baik. Itu saja Bapak. Iya kanak budu. Iya kanak budu. Iya kanak budu dengan? Ghairil mardu. Mardu bukan magdu. Ghairil mardu itu yang pas mana gitu. Baik, itu saja Bapak. Alhamdulillah, ya, baru langsung dijawab ya. Alhamdulillah. Jadi kalau mardu itu apa artinya? Kalau mardu apa artinya? Kalau roiril itu apa artinya? Kalau roiril itu artinya. Itulah yang saya tunggu-tunggu itu. Baik. Baik. Nah, itu mungkin yang Bapak tanya, itu saja. Baik. Jadi para ulama menjelaskan apabila kita asqata harfan, apabila kita menghilangkan satu huruf saja dari Al-Fatihah, ya idza asqata harfan min Al-Fatihah, apabila seseorang menghilangkan satu huruf saja dari Al-Fatihah, au lam yaqra tasydidan, atau tidak dia tidak baca satu tasydid dalam Al-Fatihah, atau baddala harfan, atau dia mengganti satu huruf dari Al-Fatihah yang tadinya ghair gha jadi khairil misalnya, ya, maka batalat, dianggap batal Fatihahnya dan dia wajib mengulang. Ya, wajib mengulang. Mana bacaan yang benar? Ya, kita lihat Quran yang ada di negeri kita yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, atau Quran yang dicetak di apa namanya Majma' Malik Fahad, ya, dari Timur Tengah, dari Saudi. Kita lihat Quran standar internasional, apa yang ada di situ, ya. Dan ada yang memang sifatnya kesalahan dalam membaca, dan ada yang memang sifatnya wujuhul qiraah, macam-macam qiraah. Kalau kesalahan membaca, mengganti sa menjadi sya misalnya, ya, harusnya apa namanya bismillah menjadi bismillah, ya, atau sebagian saya mendengar azan hayya 'alasyalah sya, jadi lebih dekat ke sya, atau harusnya hayya 'alal falah ha menjadi falah, falah jadi ha, tentunya itu mengubah makna. Yang tadinya mari menuju kemenangan menjadi mari menuju lapangan. Mari menuju padang pasir yang luas. Ardul falat, ardul falah artinya padang pasir yang luas. Itu kalau kaitannya dengan Al-Fatihah, tidak boleh ada satu huruf yang hilang. Ya, tidak boleh ada tasdid yang tidak dibaca. Dan tidak boleh ada huruf yang diganti. Alamin misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, alamin bukan alamin, atau apalagi ngalamin misalnya, itu tidak bisa. Kalau Al-Fatihah itu rukun sholat, maka adanya Al-Fatihah, baiknya bacaan Al-Fatihah adalah penentu sah atau tidaknya sholat. Rasulullah berkata la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau terjadi kesalahan, dia meninggalkan satu huruf atau mengganti huruf, dia wajib yasta'nif, kata para ulama. Yasta'nifuha, labudda an yasta'nifaha. Dia harus mengulangnya dari awal. Artinya mengulangnya dari awal, dari bacaan Al-Fatihah. Ya, jelas Bapak? Jadi, bagaimana yang benar? Yang benar ya, sesuai dengan qiraah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang sampai kepada kita, qiraah yang benar, ya, kita baca ambil Quran lalu kita baca dengan benar. Ya, walaupun ada kadang bukan masalah salah atau benar, tetapi kaitannya dengan wujuhul qiraah. Macam-macam qiraah, ada qiraah apa namanya asyarah, atau ada qiraah sab'ah, ya, yang banyak di apa namanya diajarkan, ya. Dan kita ya satu qiraah saja masih belepotan misalnya. Maka kita tidak berpindah ke qiraah yang lain, ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang-orang sufi yang tidak sholat karena mereka merasa sudah mencapai tingkatan yang sudah tidak wajib sholat? Tentunya ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, dan sudah kita bahas tadi ucapan dari Al-Qadi Abi Syuja', barang siapa yang meyakini bahwa sholat tidak wajib, dia dianggap murtad keluar dari Islam. Nah, ini secara teks begitu. Ya, di sini dikatakan an yatrukaha ghaira mu'takidin liwujubiha. Barang siapa yang meninggalkan salat dalam kondisi tidak meyakini salat itu wajib, fa hukmuhu hukmul murtad. Maka hukumnya adalah hukum orang murtad. Ya, dalilnya mana? Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil Riwayat Imam Muslim, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan keimanan dan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Oleh karenanya para ulama ya jumhur membagi meninggalkan salat menjadi dua, ada meninggalkan juhud dan mengingkari kewajibannya, otomatis kafir. Tapi kalau meninggalkannya satu-satu takasulan ya, meninggalkannya karena malas, itu menurut pendapat yang lebih kuat dia masih muslim, tapi muslim yang melakukan dosa yang sangat besar. Tapi kalau meninggalkannya total, tarkul kulli, meninggalkannya secara total, menurut pendapat yang paling kuat, dia dianggap sudah keluar dari Islam. Itu yang kita dapatkan dari penjelasan para ulama. Allah alam bisa. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ibu? Ummu Khadijah di Tebing Tinggi Ustaz. Ma, Tebing Tinggi silahkan ibu. Iya Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Allah yubarik fiik. Ada dua pertanyaan nih Ustaz ya. Orang yang pindah agama atau murtad gitu ya Ustaz, kemudian dia termasuk Islam lagi gitu, kembali ke agamanya yang dulu. Apakah dosanya itu terhapus sebagaimana orang non-muslim masuk Islam Ustaz? Baik. Terus pertanyaan yang keduanya, orang yang mencela Nabi tadi ya Kak Ustaz, itu kan dia dikatakan keluar dari Islam jadinya. Terus apakah dia harus bersyahadat lagi gitu Ustaz kalau dia mau bertobat gitu Ustaz? Mencela Nabi dengan ya? Mencela-cela Nabi itu tadi kan Ustaz? Baik. Nah, begitu. Cara bertobatnya gimana Ustaz? Nah, gitu Ustaz ya. Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pindah agama dia masuk ke dalam, dia Nasrani masuk Islam lalu pindah lagi ke Nasrani ya, lalu dia balik lagi ke dalam agama Islam. Ya. Apakah dia statusnya sama seperti orang yang baru masuk Islam? Ya. Allah alam bisawab, yang pertama tentunya agama bukan sesuatu yang sifatnya permainan. Ya, walaupun dalam aturan syariat orang yang murtad, baik dia asli muslim, baik dia baru masuk Islam lalu dia kembali, tentunya berlaku kepadanya hukuman istitabah. Istitabah itu yang tadi kita sebut diminta untuk bertobat. Walaupun diminta untuk bertobat terbagi menjadi apa namanya dua. Menurut sebagian ulama tidak perlu ditunggu 3 hari, tetapi menurut ulama yang lain ya ditunggu 3 hari. Sebagaimana tadi pendapatnya siapa Umar ibnul Khattab, dan itu perbedaan pendapat. Dan itu istitabah atau menyuruh untuk bertobat itu bukan hanya berlaku bagi muslim yang murtad. Ya, tetapi ya dia seorang kafir lalu muslim lalu dia murtad lagi, itu pun diperintahkan untuk apa namanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat ya selesai, ya. Ya selesai. Tapi kalau dia tidak mau bertobat maka dijatuhkan atasnya hukuman yang disampaikan oleh Nabi, apa namanya man baddala dinahu faqtuluhu, siapa yang meninggalkan agama maka bunuhlah. Apakah status dia apa namanya seperti orang yang apa namanya baru masuk Islam, artinya dosa-dosanya digugurkan? Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, orang yang murtad itu tidak sama dengan orang yang masuk orang yang murtad seandainya dia balik lagi ke dalam agama Islam, itu kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak disamakan dengan orang kafir yang baru masuk Islam. Kalau dia kafir baru masuk Islam, hadisnya jelas. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa sebelumnya. Tetapi kalau dia adalah muslim, lalu dia murtad, lalu dia balik lagi kepada Islam, maka apa-apa yang dia tinggalkan selama dia murtad, baik itu berupa apa namanya sholat dan puasa, itu kalau di mazhab Imam Syafi'i wajib diqadha. Artinya kondisinya tidak sama seperti dia baru saja masuk Islam. Karena dia melakukan perbuatan yang kotor, yang buruk sekali. Ya, beda dengan yang memang dia bukan Islam, lalu masuk Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam menghapuskan dosa sebelumnya. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, kalau ada muslim lalu murtad dan dia murtad di bulan Ramadan, lalu disuruh bertobat, bagaimana dengan puasa yang sempat dia tinggalkan? Wajib diqadha taghlizon lahu. Ya. Wajib diqadha sebagai bentuk hukuman yang diberatkan. Begitu kalau kita baca di apa namanya penjelasan para ulama Syafi'iyah. Dan ini akan menjaga agama kita supaya orang tidak apa bermain-main dengan agama. Jelas ya para pemirsa Niaga TV, itu yang pertama. Artinya tidak sama antara orang yang masuk Islam dengan orang yang disuruh bertobat setelah dia Islam. Anda, nah, itu tobat namanya. Ya. Ya. Lalu bagaimana status dosanya? Tergantung kalau dia tobatan nasuha ya mudah-mudahan diampuni. Tapi apa-apa yang kaitannya dengan kewajiban, ya, itu kata para ulama Syafi'iyah harus diqadha, ya. Harus diqadha. Allah alam bissawab. Lalu bagaimana dengan mencela Nabi? Ya mencela Nabi. Apakah dia disuruh juga untuk bertobat? Lalu gimana cara masuk Islamnya lagi? Ya disuruh bertobat. Tapi kata para ulama, orang yang mencela Nabi, mau bertobat, mau tidak bertobat, tetap hukuman ditegakkan. Anda mencela Nabi Muhammad SAW. Iya. Ini buktinya. Videonya, suaranya, gambarnya jelas. Anda mencela. Bertobat Anda kepada Allah. Bertobat. Apakah setelah dia bertobat, selesai dia pulang ke rumah? Tidak. Ya? Tidak. Ya? Kalau kaitannya dengan hak Nabi, tetap ditegakkan hukuman mati. Urusan dia bertobat, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan hukuman qisas. Mirip dengan hukuman qisas. Ya? Apabila ada orang membunuh saudaranya dengan sengaja, dan didasari kebencian, amdan udwanan, permusuhan. Lalu keluarga si korban tidak memaafkan. Apakah sang pembunuh diberikan waktu tobat sebelum dikisos? Iya, silakan Anda bertobat kepada Allah. Tapi masalah kisos urusan lain. Ya, itu tobat urusan Anda dengan Allah. Tetapi kisosnya urusan lain, itu hukum. Anda telah membunuh, ya Anda dibunuh. Enggak, saya mau tobat aja. Enggak mau dibunuh. Ya enggak bisa, aturannya sudah begitu. Nah itu yang berlaku di dalam hukum mencela Nabi. Urusan dia mau bertobat, ya silakan bertobat dengan sebenar-benarnya. Tapi ini hak Nabi. Nabinya sudah tidak ada, mau minta maaf ke siapa kamu? Ya sudah. Hukumannya hukuman mati. Masalah sebelum dia nanti dihukum, dia bertobat. Ya, itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bulan Ramadan tahun kemarin saya tidak puasa karena hamil dan sampai sekarang saya belum mengkodoknya karena saya masih menyusui. Pertanyaan, bolehkah saya membayar fidyah? Allah alam bissawab, kata para ulama, selama masih mampu kodok maka wajib dikodok. Selama masih mampu dikodok maka wajib dikodok. Ya, jadi kalau memang masih kuat untuk mengkodok, ya maka dikodok. Karena hukum asalnya wanita hamil dan menyusui itu menurut pendapat yang lebih kuat itu mengqadha. Ya kecuali memang dia sudah berjuang untuk mengqadha tapi dia tidak sanggup. Dia sudah berjuang karena kondisinya lemah dan lain sebagainya, menurut pendapat yang kuat mengatakan ya sudah dia fidyah. Kalau memang dia misalnya dari 30 dia cuma sanggup mengqadha 10 dan dia sudah berjuang untuk mengqadha, ya, dan dia tidak sanggup mengqadha, maka ya sisanya sebelum masuk Ramadan yang baru hendaknya dia membayar fidyah bagi yang memang sudah tidak sanggup lagi mengqadha, ya. Allah alam bissawab. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Mau bertanya Ustaz. Dalam bacaan tahayat awal itu sebenarnya yang sahih bacaannya sampai mana ya Ustaz? Apakah dibaca sampai habis sama seperti tahiyat akhir atau cuma setengahnya? Tahiyat awal. Terus tahiyat awal. Baik. Terus kalau yang kedua Ustaz, kalau misalkan anak kita menyetor hafalan Qur'annya kepada saya sebagai ayahnya, terus saya menyimaknya dengan melihat Al-Qur'an, apakah itu terhitung membaca Al-Qur'an Ustaz? Baik. Syukran, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bacaan tahiyat awal kata para ulama adalah sampai kepada syahadat. Ya. Baik dengan redaksi at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di situ sudah cukup. Tapi kalaupun mau disambung salawat itu sunnah. Ya, atau dengan redaksi yang lain, dan itu yang dipakai banyak masyarakat Indonesia, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Lalu baca syahadat, sampai situ sudah cukup. Seandainya pun ditambah salawat, maka sempurna, bagus. Walaupun sampai syahadat saja, tidak masalah. Beda dengan tasyahud akhir, yang harus disambung dengan salawat. Ya, wajib kita membaca apa salawat kalau di dalam tasyahud akhir. Adapun masalah menyetor, anak kita menyetor kepada kita, apakah itu berpahala membaca? Tentunya ya kita menyimak, maka pahalanya pahala menyimak. Dan bapak seorang ayah, maka pahala mendidik, kan begitu. Dan dia seorang anak, maka itu amal jariah bapak. Jadi semuanya dapat. Ya. Pahala membaca dapat karena itu anak kita. Pahala menyimak dapat, ya kita sedang menyimak. Pahala mendidik, semua dapat. Ya. Ketika seorang orang tua mengajarkan anaknya Al-Quran, maka dia mendapatkan apa banyak kebaikan. Rasulullah berkata, man dalla ala khairin, ya, barang siapa yang menunjukkan manusia pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Maluku, Pak Ustadz mau bertanya, apakah termasuk tatayur kalau ada orang yang mau berangkat tapi tidak mau naik pesawat Sriwijaya karena takut? Saya rasa itu bukan tatayur, itu lebih pada pertimbangan track record dari satu maskapai. Orang mengatakan, saya mau pergi ke Cikampek, ke apa, Cilacap, saya nggak mau naik bis ini. Kenapa kamu nggak naik bis ini? Iya, ugal-ugalan. Apakah itu disebut tatayur? Tidak. Itu termasuk perkara mengambil sebab. Ya, mengambil sebab. Saya mau apa? Pergi ke sana, tapi enggak mau naik transportasi ini. Kenapa? Iya, enggak safety, enggak menjaga keselamatan. Itu bukan tatayur, ya. Tetapi kalau kaitannya dengan nama maskapai, oh ini karena kenapa jatuh karena namanya itu. Itu namanya bikin celaka, itu tatayur. Tatayur. Tapi kalau pertimbangannya lebih kepada track record penerbangan, keselamatan penerbangan, dan lain sebagainya, maka itu tidak masalah. Dan itu hak kita memilih mana yang maskapai yang ingin kita pilih, ya, yang kita anggap memiliki apa kualitas safety dan keamanan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya, walaupun pada akhirnya segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia diperintahkan untuk mengambil sebab akibat. Ya, mana sebab yang mendatangkan keselamatan, maka dia ambil. Mana yang menyebabkan dia celaka, tentunya dia menghindarinya. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.